semuanya suka. Supunya siapa yang suka dari lidah turun ke hati. Ya pastilah, mie sedap kan bahan dan bumbunya segar, minyak kenyal, kriuk-kriuk gorengnya renyah, perfect kari kental dan segar jeruk nipis di sotonya. Wow, bikin semua puas sedapnya. Mie sedap, pertama dan satu-satunya di Indonesia, mie instan meraih ISO 22000. Jelas berkualitas standar internasional. Yuk makan mie sedap! Kualitas mie sedap terpercaya. Mie sedap dari Wings Food.